ada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan padaku. Ku aktifkan radarku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Dalam kesabaran ku melangkah menjemputmu. Cinta dalam hati akan aku jaga hingga Allah persatukan kita. Jodoh dunia akhirat, namamu rahasia. Tapi kau ada di masa depanku. Ku sebut dalam doa, ku ikhlaskan rinduku. Kita bersama melangkah ke surga. Ku mencari sosok yang dinanti. Ku ikhlaskan pengharapanku di hati. Siapa dirimu? Ku merayu-rayu pada Allah yang tahu isi hatiku. Di malam hening aku selalu mengadu. Tunjukkan Allah yang memilihmu untukku.